Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan perdana ini biiznillahi ta'ala kita akan memulai kajian bertemakan tentang adab. Kita akan mengkaji satu kitab yang sudah sering kita baca, kita pelajari. Yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Hanya saja tentunya kita tidak membacanya secara keseluruhan, karena kitab ini juga merupakan muqarrar. Materi wajib bagi kalian sistem tertentu di manhaj kita ini. Hanya akan kita pelajari pada adab-adab tertentu dari kitab ini. Yaitu adab seorang talib terhadap dirinya sendiri dan adab seorang talib terhadap gurunya dan adab seorang talib pada darsnya, di mana hal tersebut merupakan arkanul adab fi thalabil ilm, rukun-rukun adab di dalam menuntut ilmu. Apa saja, Afif? Ini adab taruh. Uktub. Tulis ya. Qayyidul ilm bil kitabah. Hanif, apa adab-adab seorang talib yang dibutuhkan oleh seorang talib dalam belajar? Tiga adab. Adab kepada guru, terus adab kepada diri sendiri, terus kepada pelajarannya. Ya. Tiga adab ini, ya. yang akan kita pelajari biidnillah. Dan tentunya kita butuh untuk membaca muqaddimah dari penulis kitab ini, Ibnu Jumu'ah Al-Kinani rahimahullah. Abu Abdullah Muhammad ibn Ibrahim Ibnu Jumu'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Setelah beliau memuji kepada Allah dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada para sahabat dan juga kepada pengikut-pengikut beliau, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian penulis mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarh as-sababi wa yudaibu nafsah fi tafsili waqti sabuhu fi tahsilihi waqti sabi husnal adab. Beliau menyatakan fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib, maka sesungguhnya dari perkara yang terpenting yang sejogianya seorang yang berakal, yang cerdas, untuk dia bersegera di masa remajanya, masa remaja, masa yang gemilang, untuk dia membiasakan diri, yakni untuk menekuni fitahsilihi waqti sabi, pada apa yang hendak dia hasilkan, dia raih, dia usahakan adalah husnal adab. Ini husnal adab sebagai isim daripada inna. Jadi husnal adab, berperilaku, berakhlak yang baik, memiliki tata krama, sopan santun, muru'ah yang baik dalam pergaulannya, baik kepada sesamanya yang sebaya, akran, rekan-rekannya, teman-temannya, sesama thullabul ilm, maupun kepada yang di atasnya. Dan yang akan kita bicarakan di sini adab di dalam thalabul ilm. Sedangkan adab kemarin telah dijelaskan oleh Ustadzuna, ya, Ustaz Tirmidzi, hafizahullah. Adab ada dua, masih ingat kan? Ya, adab ada dua. Apa saja, Bagas? Adab kepada Allah dan adab kepada manusia. Ahsan, barakallahu fiik. Tetapi dalam perkara ini yang akan kita pelajari adalah adab-adab sesama manusia. Dan itu pun lebih khusus lagi, lebih khusus lagi adab seseorang terhadap dirinya, kemudian terhadap gurunya, dan dalam darsnya. Alladzi syahida syar'u wal 'aqlu bi fadlih, di mana syariat maupun akal mempersaksikan akan keutamaannya, yakni keutamaan daripada adab. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu 'ala syukri ahli, dan seluruh pendapat, seluruh lisan sepakat atas mensyukuri, berterima kasih kepada orang-orang yang beradab. Wa inna haqqan nasi bi hadhil khaslatil jamilah wa aulahum bi hiyazati hadhil martabatil jalilah ahlul ilm alladzina hallu bihi dzirwatal majdi wassana, dan bahwasannya orang yang paling berhak menyandang daripada predikat yang sangat mulia ini, orang yang paling utama meraih daripada tingkatan yang mulia ini adalah ahlul ilm, orang-orang yang mereka dengan adab-adab tersebut telah berkedudukan halu bihi dzirwatal majdi wassana, di puncak kemuliaan. Akhrazu bihi qasabatis sabaq ila warathatil anbiya, yang mereka dengannya menggapai sektor-sektor terdepan dari warisan-warisan para nabi, yakni al-ilm. Li'ilmihim bimakarim akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabi wa husni siratil a'immatil abhar min ahli bait wa ashabih wa bima kana 'alayhi a'immatu ulama'is salaf wa qtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf. Itu semua disebabkan karena ilmu mereka, pengetahuan mereka terhadap akhlak-akhlak mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab beliau sallallahu alaihi wasallam, serta pengenalan mereka, pemahaman mereka tentang begitu sangat eloknya biografi-biografi para immatul adhar. Dari kalangan ahlul bait, keluarga beliau, keturunan beliau, maupun dari kalangan para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, dan juga dengan apa yang para imah, para ulama ussalaf berada di atasnya, serta juga para masyayikhul khalaf yang mereka mengambil daripada teladan-teladan pendahulunya, yakni masyayikhul khalaf yang berjalan di atas manhaj mereka, berakhlak dengan akhlak mereka. Maka sepantasnya bagi setiap muslim secara khusus, secara umum, dan bagi setiap talibul ilm secara khusus, benar-benar memperhatikan perkara adab-adab ini. Kita katakan secara khusus talibul ilm karena mereka adalah pengusung daripada ilmu, pembawa daripada ilmu. Mereka yang akan menjadi qudwah, mereka akan menjadi panutan. Ya. Mereka yang akan dilihat akhlaknya, budi pekertinya, pribadinya. Mereka akan menjadi contoh di masyarakatnya. Sehingga perkara yang paling pokok, paling penting, terkhusus di masa-masa muda belia, di masa-masa remaja, untuk kemudian mengisbahkan diri, mengkenyangkan diri dengan berbagai macam adab-adab syar'i. Makhlad ibn al-Husain berkata kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahumullah, Makhlad ibnul Husain berkata kepada siapa? Abdullah ibnul Mubarak. Nahnu ila kathirin minal adab ahwat minna ila kathirin minal hadis. Diperhatikan ini kalimatnya, dicatat. Nahnu ila kathirin minal adab akhwat minna ila kathirin minal hadis. Ucapan siapa ini tadi? Yusuf. Ucapan siapa tadi ini? Hah? Bawa catatan enggak? Dicatat apa enggak? Hah? Kum. Berdiri. Ya. Sudah disuruh catat, kenapa enggak dicatat? Baik. Ada lagi yang belum mencatat? Berdiri yang belum mencatat? Adab di dalam talabul ilm. Ya, perhatikan. Qaidul ilm bil kitabah. Nahnu ila kathirin minal adab ahwat minna ila kathirin minal hadis. Kita kepada banyaknya adab itu lebih kita butuhkan kepada banyaknya hadis. Siapa tadi Yusuf namanya? Makhlad Ibnul Ibnul Husain, ya, siapa? Ayo, ijlis. Barakallahu fiik. Wa qila lisyafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikatakan kepada Al-Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab? Kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwatmu terhadap adab? Syahwat di sini maksudnya adalah keingintahuanmu seperti apa, ya? Syahwat itu kan harapan, hasrat, ya, keinginan yang menggebu. Itu apa? Syahwat. Wahai Abu Abdullah, yakni Al-Imam Syafi'i, bagaimana hasratmu terhadap adab? Tentang perkara apa? Adab. Faqal, maka beliau memberikan gambaran. Al-Imam Syafi'i memberikan gambaran seperti apa keingintahuan beliau, semangat beliau dalam perkara adab. Faqal, beliau menyatakan, asma' bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawattu a'dha'i anna laha asma'an tatana'am bih. Aku dengar setiap huruf darinya dari perkara adab tersebut. Ya, perhatikan. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i. Kalau berbicara adab, ya, kalau berbicara adab, maka ini perkara yang sangat besar, sehingga Al-Imam Syafi'i kalau ini adalah perkara adab, beliau betul-betul memberikan persiapan pendengaran beliau, mempersiapkan telinga beliau. Ya. Dan beliau teliti setiap huruf yang keluar daripada perkara adab tersebut. Ya. Mimma lam asma'u, dari perkara-perkara adab yang belum pernah aku dengar. Fatawattu a'dha'i annalah asma'an tatana'am bihi. Maka sungguh aku sangat yakni berharap a'dha'i, anggota-anggota badanku yang lain memiliki pendengaran-pendengaran. Sangat ingin supaya anggota-anggota badan yang lain memiliki apa? Pendengaran-pendengaran yang juga bisa menikmati rasa lezatnya mempelajari adat. Jadi perkara yang kita berada padanya saat ini adalah perkara besar. Perkara besar. Di dalam majelisnya para ulama, terkhusus majelisnya para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Mereka begitu sangat menjaga daripada adab-adab. Digambarkan seandainya ada satu daun yang jatuh tidak akan sampai ke tanah, karena mereka rapat, ya, dan mereka begitu sangat tenang khidmat. Seandainya ada burung yang bertengger pada kepala, dia tidak akan terbang, bergerak. Kenapa? Karena khidmatnya, karena konsentrasinya terhadap perkara tersebut, perkara ilmu, menghadapkan badannya kepada ilmu tersebut. Ini majelisnya para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Dan perkara tersebut yang kemudian diwarisi generasi ke generasi. Dan ini merupakan sima daripada al-sunnah di dalam talabul ilmi. Kemudian dikatakan kepada beliau Imam Syafi'i, qila wa kaifa talabuka lahu, lantas bagaimana usahamu untuk meraih hal itu? Kalau tadi ditanyakan tentang hasratnya, kalau hasratnya sebesar itu, lantas bagaimana cara mencarinya? Qal, maka Imam Syafi'i memberikan gambaran kembali. Beliau menyatakan, talabul mar'atil mudillatu waladuha wa laisa laha ghairu. Beliau memberikan gambaran seperti seorang wanita yang mencari anaknya yang hilang. Digambarkan oleh beliau, padahal beliau laki-laki ya, digambarkan oleh beliau seorang wanita, seperti seorang wanita. Penggambaran yang menunjukkan akan pensangatan, karena wanita dominan pada perasaan, dikaitkan dengan kehilangan anak, sesuatu yang begitu sangat bernilai pada kehidupannya. Karena wanita yang melahirkan anak tersebut merasakan begitu sangat berat, ya, antara hidup dan mati melahirkan anak. Tentunya di saat kemudian telah hidup, telah besar, ya, telah menjadi anak-anak yang lari ke sana kemari, menjadi yakni qurratul ain, dia tidak ingin bahkan duri untuk menyentuh kakinya. Lantas bagaimana kiranya kemudian hilang, ya, anak tersebut? Seperti apa dia? Akan berusaha mati-matian kemanapun dia akan kejar, dia akan cari, dia akan tanya ke sana kemari. Usaha yang luar biasa tentunya. Kehilangan anak, apalagi semata wayang, anak satu-satunya. Iya kan? Luar biasa. Hatta punya anak 11. Ya, satu hilang, apakah Allah masih ada 10 enggak apa-apa? Enggak, ya. Seorang ibu tidak seperti itu. Dia akan mati-matian mencarinya kemanapun. Dia akan tanya satu orang, dua orang, tiga orang, ya, door to door ditanya. Apakah anak saya ada di situ? Apakah anak di situ? Terus akan ditanya sampai ketemu. Itulah Imam Syafi'i menggambarkan bagaimana hasrat beliau ataupun usaha beliau di dalam mencari ilmu tentang adab, mencari perkara adab ini. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, walaisa laha ghairu, yakni anak semata wayang. Baik. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Ghunayyah beliau menyatakan setelah menyebutkan beberapa adab, ya, di dalam kitab tersebut, yambagi li kulli mu'min an ya'mala bihadhihi al-adab fi ahwalih. Sepantasnya bagi setiap mukmin untuk dia mengamalkan adab-adab ini dalam segala kondisi. Artinya, di saat nanti kita telah pelajari masing-masing adab dalam thalabul ilmi, bukan hanya semata untuk dijadikan pengetahuan saja, tetapi untuk diamalkan, dipraktekkan, dijalankan. Terlebih selama kita masih menjadi seorang thalibul ilm. Selama kita masih menjadi seorang thalibul ilm, selalu kita menjaga adab-adab itu. Dan status kita sebagai thalibul ilm ini minal mahbarah ila al-makbarah, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat, dari semenjak bisa menulis sampai tiba waktu tubuh kita berada dalam keranda diusung menuju ke tempat pembaringan terakhir di dunia. Kemudian beliau menyebutkan asar daripada Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab, ta'addabu tsumma ta'allamu. Umar menyatakan, ta'addabu tsumma ta'allamu. Jadi ta'addub terlebih dulu, ya. Belajar adab terlebih dahulu, kemudian baru belajar. Ya, ini pentingnya menjadi bekal bagi kalian, ya, mempelajari tentang masalah adab. Bekal kalian. Sehingga kalian mengetahui seperti apa sepantasnya bagi seorang thalibul ilmi berlaku terhadap dirinya sendiri dan berlaku terhadap gurunya dan berlaku terhadap pelajaran-pelajarannya. Abu Abdillah Al-Balkhi menyatakan, adabul ilmi minal ilmi, bahwa adab-adab ilmu itu bagian daripada ilmu. Adab tersebut itu juga merupakan bagian daripada ilmu. Abdullah bin Mubarak memberikan satu gambaran. Kedudukan yang sangat tinggi bagi seseorang yang memiliki adab. Beliau menyatakan, idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalina wal akhirin la ata'assaf ala fauti liqa'ih. Apabila digambarkan kepadaku ada seseorang yang dia memiliki, menguasai ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Ini artinya seluruh ilmu dia kuasai. Mutafannin fi kulli funun. Bukan hanya sekedar mutakhasis pada bagian-bagian ilmu tertentu, tidak. Pada setiap cabang ilmu dia kuasai. Ilmul awwalina wal akhirin, semuanya. Beliau menyatakan, la ata'assaf ala fauti liqa'ih, maka aku sama sekali tidak sesali kalaupun aku tidak ketemu sama orang itu. Aku tidak menjumpainya. Aku tidak begitu sangat menyesal. Tidak terlalu gelo, tidak terlalu getun. Ya. Walaupun enggak ketemu enggak apa-apa. Menguasai ilmu. Akan tetapi beliau menyatakan wa idza sami'tu rajulan lahul qas. Atamanna liqa'ah wa ata'assaf ala fauti. Dan apabila aku mendengar seseorang dia memiliki adab, maka sungguh aku sangat berharap untuk bisa bertemu dengannya. Dan sungguh akan aku sangat sesali jika sampai dia meninggal dunia dalam keadaan belum pernah berjumpa dengannya. Ini masih dalam kitab Al-Ghunayyah ya, masih dalam kitabnya Asy'ab Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Taib. Wa yuqal, dan dikatakan. Ini sekarang penggambaran. Penggambaran lain tentang adab. Matalul iman kamathali baldatin laha khamsat husun. Permisalan iman itu seperti permisalan negeri yang memiliki khamsat husun, memiliki lima benteng. Memiliki lima apa? Hasan? Hasan apa Husain? Hasan. Benteng. Suka bentengan enggak? Taib, ini memiliki lima benteng. Artinya tentunya negeri yang sangat kokoh kuat. Bentengnya berlapis-lapis sampai lima. Al-awwal min dhahab. Benteng pertama terbuat dari emas. Wasani min fiddah. Benteng kedua terbuat dari perak. Wasalis min hadid. Dan benteng ketiga terbuat dari besi. Warabi' min ajur. Dan benteng yang keempat terbuat dari tembikar. Wal khamis min labin, sedangkan yang kelimanya terbuat dari batu bata. Tentunya bagian yang kelima ini menjadi benteng pertahanan pertama. Famazala ahlul hisn mutaahidin al hisn min al laban, al hisn al awal maksudnya tentunya, la yatma al adu fi tsani. Maka selama penduduk daripada benteng tersebut mereka begitu menjaga dengan sekuat tenaga, benteng yang kelima maksudnya ya al-hisn, al-hisn di situ al-hisnul khamis yang terbuat dari al-ladin ya, al-hisn min al-ladin la yatma al-adu fi tsani, maka tidak akan pernah bisa musuh untuk kemudian menuju kepada benteng yang kedua. Tidak akan ada keinginan, bahkan layat mak. Tidak ada keinginan untuk kemudian menguasai benteng kedua atau menguasai benteng daripada setelahnya. Fa idza ahmalu dzalika tama'u fil hisni tsani. Apabila mereka meremehkan benteng pertama. Benteng pertama Yang ana maksudkan di sini tentunya adalah benteng yang kelima yang tadi disebutkan, yang kelima. Tetapi ini sekarang menjadi benteng pertama. Ya, ini benteng terbuat dari apa? Batu bata. Ya, benteng batu bata. Kalau mereka menelantarkan benteng pertama ini yang terbuat dari batu bata, tamau fil hisni tsani, maka musuh menelantarkan artinya kemudian dikuasai, jebol bentengnya. Maka musuh akan segera menyerang kepada benteng yang kedua. Summa salif, kemudian benteng yang ketiga. Hatta takhruba al-husun kulluha, sampai kemudian semua benteng-benteng tersebut dikuasai oleh musuh, runtuh semuanya. Fakadzalikal iman fi khamsati husun, demikian pula keimanan. Keimanan itu ibaratnya ada khamsat husun, ada lima benteng. Al-yaqin, thumma al-ikhlas, thumma ada'ul fara'id, thumma ada'ul sunan, thumma hifdul adab. Tapi benteng tadi ada lima kan? Siapa yang bisa menyebutkan kelima benteng tersebut? Ya, Fadol, Bintang. Aywa Asanta. Yang pertama, benteng terbuat dari emas. Yang kedua dari perak. Yang ketiga dari besi. Yang keempat dari tembikar. Yang keempat dari tembikar. Nah, yang kelima dari batu bata. Ahsan barakallahu fik. Baik. Permisalannya sama seperti permisalan keimanan. Tadi benteng-benteng tadi yang berlapis-lapis tadi, kalau benteng yang terdepan, yakni benteng yang paling luar istilahnya, benteng lapisan pertamanya yang terbuat dari batu bata, kemudian ditinggalkan ataupun kemudian tidak dirawat, tidak dijaga, dibiarkan sehingga kemudian jebol oleh musuh, maka benteng kedua pun akan kemudian mudah untuk dirobohkan oleh mereka. Karena mereka akan melihat bahwasanya benteng-benteng ini tidak sekuat tampilan dohirnya. Ternyata sangat mudah untuk diruntuhkan bangunannya. Sehingga kemudian dikuasailah seluruh benteng tersebut oleh musuh. Demikian pula keimanan. Keimanan ini memiliki lapisan-lapisan benteng. Al-yaqin, thumma al-ikhlas, thumma ada al-fara'id, thumma ada al-sunan, thumma hifdzul adab. Al-yaqin, ini yang paling inti, paling dalam. Kemudian setelahnya adalah al-ikhlas. Kemudian setelahnya adalah al-fara'id, ada al-fara'id, menunaikan perkara-perkara yang fardu. Kemudian menunaikan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian yang kelimanya adalah hifdzul adab. Ini benteng yang paling luarnya adalah menjaga daripada adab-adab. Sehingga adab ini adalah alamatus syaqawa wa alamatus sa'adah. Tanda syaqawa seseorang atau tanda sa'adah seseorang. Khusnul adab merupakan alamatus sa'adah, wa qillatul adab merupakan alamatus syaqawa. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Qayyim. Taib, famadamal abdu yahfadul adab wa yata'ahaduha fasyaitan la yasma'fi. Maka selama sang hamba dia menjaga adab-adab, dia memeliharanya dengan seksama, adab-adab tersebut dia perhatikan, maka syaitan tidak akan tamak pada dirinya, tidak akan rakus untuk kemudian melibasnya, menghabisinya. Ini orang bentengnya sangat kuat, orang yang masya Allah memiliki adab karimah, adab-adab yang mulia ada pada dirinya, akhlak budi pekerti yang luhur. Yang itu merupakan inti daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Dan tidak ada sesuatu yang nanti akan bisa lebih memberatkan timbangan dibandingkan ini. Perkara yang akan benar-benar memberatkan timbangan seseorang, husnul adab. Seseorang akan bisa meraih daripada derajat sangat tinggi, bahkan melebihi derajatnya syuhada dengan ini, dengan akhlak karimah. Bahkan apa yang disebut dengan albir di dalam Al-Qur'an, albir laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir dan seterusnya itu. Ya kan? Albir disebut man amana billahi wal yaumil akhir. Dan seterusnya tentang keimanan itu masuk dalam albir, ya kan? Aqama shalah termasuk di antaranya adalah tentang amalan-amalan menunaikan zakat termasuk diantaranya wal mufuna bi ahdin idza ahadu dan seterusnya. Al-muhim di situ amalan-amalan dan keimanan-keimanan masuk di dalamnya, itu masuk albir. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan albirru husnul khuluq, albir itu adalah husnul khuluq. Sedangkan albir itu apa? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab, anbiya, malaikat dan seterusnya itu, ya. Kemudian sholat, membayar zakat, menunaikan daripada apa? Janji. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba'as dan seterusnya itu merupakan albir. Itu merupakan apa? Albir. Dan albir husnul khuluq. Maka itu semua masuk dalam kategori apa? Husnul khuluq. Itu semua merupakan adab. Maka Rasulullah SAW diutus untuk itu. Liutam mimma makarimal akhlak. Sehingga perkara adab, perkara yang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Dan di dalam kitab Ibnu Al-Qayyim, ya, dalam Badai'ul Fawaid disebutkan di sana bahwasannya adab itu ada tiga. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada sesama. Nah, yang adab kepada sesama ini dibagi lagi menjadi banyak. Adab kepada orang tua sendiri, kepada guru sendiri, kepada teman sendiri, kepada yang lebih tua sendiri, kepada yang lebih muda sendiri, dan seterusnya. Kemudian dibagi lagi di sana ada adab-adab selain daripada itu. Adab terkait dengan tempat, adab terkait dengan melakukan ini, melakukan itu, semua dibahas. Lebih lengkap lagi di sana. Baik, kembali kepada ucapan Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Fa idza tarakal adab tama'a syaitan fis sunan. Apabila kemudian seseorang meninggalkan adab-adab, syaitan pun kemudian sangat ingin untuk menghajarnya, melibasnya. Untuk apa? Yakni mengganggunya. Dalam apa? Dalam perkara sunnah-sunnah untuk ditinggalkan. Kalau seorang sudah meremehkan daripada adab, tidak menjaga daripada adab, maka bisa dipastikan kalaupun saat ini masih terjaga masalah-masalah sunnahnya, maka lambat laun akan luntur, akan dia tinggalkan sunnah-sunnah tersebut. Kenapa? Karena telah khorob, ya, khurban, telah rusak benteng pertama dia. Dan syaitan akan dengan sangat mudah untuk kemudian menghancurkan benteng pertahanan dia berikutnya. Dan betapa banyak dari kalangan orang-orang yang Allah sesatkan, wal'iyadzubillah, nas'al salama wal'afiyah, itu disebabkan karena khilaful adab. Dia tanggalkan adab, akhirnya kemudian menjadi orang-orang yang tersesat. Taib. Tsumma fil faraid. Kemudian kalau sudah meremehkan perkara-perkara yang sunnah-sunnah tadi, baru kemudian syaitan masuk untuk kemudian meremehkan perkara-perkara yang fardu. Adab sudah tidak dijaga, sunnah-sunnah sudah mulai dia lalaikan, tinggalkan. Yang penting kan yang fardu-fardu saja. Toh tidak dosa meninggalkan sunnah. Kemudian yang fardu misalnya, ya perkara-perkara fardu seperti sholat. Dulu dia masya Allah, qiyamul lail masya Allah, siyamun nahar, bahkan puasa Daud dia lakukan. Mulai luntur, puasa Daud sudah enggak kuat. Senin Kemis masih coba. Kemudian, wah enggak kuat juga Senin Kemis. Ya sudah, ayamul bait dicoba. Ih, ternyata juga berat. Disebabkan karena adab-adab dia tinggalkan. Adab-adab dia remehkan. Akhirnya enggak puasa sama sekali. Yang sunnah-sunnah dia tinggalkan. Nah, kemudian qiyamul lailnya dia tinggalkan, ya. Sholat duha dia tinggalkan. Sholat rawatib akhirnya juga ditinggalkan. Setelah itu, sholat-sholat wajib. Allah Subhanahu wa taala akan carikan teman-teman yang akan menjadikan dia tersesat. Na'udzubillah. Wa man yu'rid 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa man ya'su. Surat Zukhruf. Wa man ya'su 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Iya kan? Siapa yang kemudian dia berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gandengkan kepadanya syaitan sehingga syaitan itu akan menjadi teman baginya. Wa innahum la yasuddun au ma'an as-sabili wa hum yahtadun wa yahtadun wa yasabuna annahum muhtadun. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan sedikit saja. Ya, kita lanjutkan sedikit. Ya, ini kalimat sampai terakhir daripada kalimat ini. Tsumma fil fara'id, tsumma fil ikhlas, tsumma fil yaqin. Kemudian setelah itu pada keikhlasannya. Ya. Kemudian yang terakhir pada keyakinannya. Wal iyadu billah. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.